إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah ayuhat talabah rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan, tidak kekurangan suatu apapun. Maka ikhwati fillah ayuhat talabah rahimakumullah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan waktu yang terbatas ini, beberapa menit, beberapa detik, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membaca qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama. Maka pantasnya bagi setiap kita untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang mulia ini. Tidak sembarang orang mendapatkannya, tidak di setiap waktu kita mendapatkannya, tidak di setiap tempat kita mendapatkannya. Maka ketahuilah kadar nikmat tersebut. Ketahuilah kadar nikmat tersebut. Ya. Maka seorang yang merasa berada di atas nikmat yang besar, di atas nikmat yang agung, yang tidak banyak manusia mendapatkannya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk berusaha menjaga nikmat tersebut, berusaha bersungguh-sungguh tetap berada di atas nikmat tersebut. Maka sebaliknya, yang tidak mengetahui kadar nikmat yang dia berada di atasnya, dia tidak akan mengagungkannya, tidak akan berusaha menjaganya. Bahkan dia tidak sadar sedang berada di atas nikmat. Sebagaimana disebutkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man arafa qadra ma yatlubuhu hana ma yabzuluhu. Man arafa qadra ma yatlubuhu, barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang memahami kadar apa yang dia tuntut, kadar apa yang dia sedang usahakan, ilmu, ya, ilmu syar'i. Dia tahu kadar ilmu itu seperti apa, hakikat ilmu syar'i itu seperti apa, maka akan ringan, akan rendah, akan remeh, akan mudah. Hana alaihi ma yabzuluhu, seluruh usaha, seluruh pengorbanan yang dia keluarkan untuk mendapatkan ilmu tersebut, untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai itu, akan ringan bagi dia. Meninggalkan bapak, ibunya, adiknya, saudaranya, keluarganya di tempat yang jauh untuk mendapatkan ilmu syar'i, ringan bagi dia. Dia keluarkan biaya, dia korbankan tabungan yang dia tabung berhari-hari sejak waktu yang lama, dia keluarkan untuk menuntut ilmu, ringan bagi dia. Dia tahu kadar apa yang dia cari, ya. Baik. Maka sadari, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan kepada kalian, ya. Sering kita dengar, ya, ucapan para ulama itu bukan ucapan sekedar ucapannya, ucapan orang-orang biasa, ya. Ucapan para ulama itu nilainya berbeda jauh. Mereka memahaminya dengan pemahaman yang benar, ya. Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Mereka memahami kehidupan ini. Mereka mengetahui, mereka pernah bekerja menjadi pekerja mencari dunia. Mereka tahu kadarnya apa yang ada di dunia ini. Menjadi pejabat, tahu kadarnya pejabat itu seperti apa, rasanya seperti apa, nilainya itu seperti apa, tahu mereka. Mereka menyatakan lau ya'lamuna ma fihim ma fina, ya. Kalau mereka, seandainya mereka tahu apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita nikmati dalam mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, ya, mengamalkan ilmu, ya, mendakwakan ilmu yang kita dapati itu, laja laduna bisuyuf, ya, sungguh benar-benar mereka akan berusaha merebut ketentraman, ketenangan, kebahagiaan hati yang ada pada para ulama itu, yang ada pada para thalibul ilmi itu. Ketentraman itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang zahir, ya. Tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang zahir. Mobilnya 4, rumahnya 5. Oh, berarti dia sukses, tentram, tenang, bahagia. Tidak tentu, tidak pasti, ya. Tidak demikian, ya. Ketentraman itu bukan dengan materi, ya. Kalau mungkin kalian pernah dengar berapa banyak orang-orang yang melimpah harta mereka, matinya gantung diri, ya. Stres mereka, ya. Kehidupannya dituntut dengan tuntutan jiwa mereka sendiri, nafsu mereka sendiri, ya. Sudah punya 4 mobilnya, tetangga dia beli 5, ya. Pengen yang 5. Nah, demikian seterusnya, ya. Abna udunnya itu demikian, ya. Tidak tenteram hatinya. Sedangkan seorang thalibul ilmi, ya, yang sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan, rahimallahu mra'an ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah, ya. Allah merahmati seorang hamba yang Allah beri rizki dengan kafaf, cukup, ya. Secukup apa kebutuhan dia ada, ya. Apa yang dia butuhkan dari makanannya, kebutuhan pokok dia tercukupi. Kafafan qanna'ahu Allah bima atah. Kemudian Allah berikan hatinya itu kaya, Hatinya itu hati yang kaya, tidak butuh yang lain sudah punya ini punya itu. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada dia. Dia merasa kaya dengan rizki yang Allah berikan kepada dia. Dia ridho, dia bersyukur dengan apa yang Allah bagikan untuk dia. Dia tahu rizki itu pembagian dari Allah, ya. Itu bukan semata-mata usahanya dia, bukan sukses karena semata-mata usahanya dia, bukan semata-mata warisan dari bapaknya, ya. Tetapi kita tahu, kita paham, ya. Rizki itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita keluar ke muka bumi sudah Allah tetapkan, ya. Maka dia qanaah, hatinya tenteram, tenang, lapang dadanya. Nah, maka kalian bayangkan hati yang demikian. Walaupun orang melihat kasihan seterusnya, tapi dia merasa kaya hatinya, ya. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka itulah hati yang tenteram, kehidupan yang thayyibah, ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya. Hidup yang thayyibah. Allah berikan hidup yang thayyibah, ya. Bukan hidup yang banyak harta, bukan hidup yang kehidupan yang banyak hartanya, ya. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah berikan kesempatan kembali kita mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan penjelasan para ulama, ya. Hanya beberapa waktu yang terbatas, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini sebagai amalan kebaikan yang menguatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat. Baik. Kemudian kita kembali kepada kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Adda'u wa Dawa. Baik, masih pada pasal yang ke-8 tentang auham fit du'a, kekeliruan-kekeliruan dalam berdoa. Baik, disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala sebagian dari manusia mereka keliru dalam memahami doa, ya. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merusak doanya, ya. Tidak menghalangi dirinya dari perbuatan yang merusak, yang bermadarat bagi dirinya, dalam keadaan dia merasa atau berhusnudzon, ya, menganggap dirinya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Baik. Kemudian dia menyepelekan doa, menyepelekan dosa-dosa, menyepelekan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala rahimallahu wa min haula'il maghrurin man yata'allaqu bimas'alatil jabr. Dan di antara mereka orang-orang yang tertipu, ya, tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa adalah orang-orang yang bergantung dengan perkara jabr, ya. Yakni pemahaman jabriyah. Qala wa annal abda la fi'la lahul battah wala ikhtiyar. Bahwasannya hamba itu tidak punya perbuatan sama sekali, tidak punya pilihan sama sekali. Menurut mereka, kita ini hanyalah peraga, ya. Allah yang melakukannya, Allah yang memperlakukan kita, mau ke kanan ke kiri ya, itu hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanyalah tempatnya. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Demikian pula kalau kita jatuh pada dosa ya, itu kita dipaksa. Itu juga bukan pilihan saya gitu. Ya. Ini kelompok Jabriyah ya, menganggap diri-diri mereka majbur ya, dipaksa. Perbuatan mereka semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa min haula man yaghtaru bi masalatil irja. Kemudian di antara mereka ada yang tertipu dengan perkara irja ya, murji'ah ya, yang menganggap amalan itu bukan termasuk dari keimanan ya. Amalan jawarih ya, itu bukan termasuk dari iman. Qala wa annal iman huwa mujarradut tasdiq. Bahwasannya iman, seorang itu disebut mukmin ya, disebut beriman menurut Jabriyah ini adalah semata-mata dia membenarkan. Barang siapa yang membenarkan Allah itu sebagai Rabb, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabbul alamin, maka sudah dia mukmin ya. Wal a'malu laysat minal iman. Sedangkan amalan-amalan anggota tubuhnya itu tidak ada kaitannya dengan keimanan dia ya. Dia mau berbuat baik, berbuat jahat ya, berbuat maksiat, berbuat taat, mengamalkan sunnah atau mengamalkan bid'ah, itu tidak ada kaitannya dengan iman. Qala wa imanu afsakin nasi ka imani Jibril wa Mikail. Mereka beranggapan bahwasannya imannya manusia yang paling fasik, manusia yang pendosa, sama seperti dengan imannya Jibril dan Mikail ya. Malakul mukarrabun ya, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, maka mereka tidak menjauhkan dirinya dari perkara dosa, tidak ada efeknya dosa itu ya. Ini kelompok Jabriyah. Wa min haula man yaktaru bi mahabbatil fuqara'i wal masayikhi wassalihin. Kemudian di antara mereka para pendosa itu ada yang tertipu dengan kecintaan mereka kepada orang-orang fakir, para masayikh, orang-orang salih ya, orang-orang yang mereka solehkan, orang-orang yang mereka anggap syekh ya. Tidak mengapa berbuat dosa, yang penting nanti selesai berbuat baik kepada orang fakir ya, ngasih makanan, ngasih uang ya, atau mendatangi para masyayikh itu bawa bingkisan dan seterusnya ya. Qala kathratu taradduti ila kuburihim wa tadarru ilaihim, atau bahkan di antara mereka tertipu dengan seringnya mereka bolak-balik ke kuburan orang-orang saleh ya, merendahkan diri di kuburan tersebut. Wal istisfa bihim, meminta syafaat kepada mereka ya. Saya orang yang dekat dengan wali fulan ya, setiap pekan datang ke kuburannya ya, minta syafaat kepada dia dan seterusnya. Qala wa tawassuli ilallahi bihim, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melewati mereka. Qala wa su'alihi bihaqqihim 'alaihi, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang-orang soleh tersebut. Qala wa hurmatahum indahu, kemudian mereka juga tertipu dengan kemuliaan orang-orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Qala minhum man yaqtaru bi abaihi wa salafihi, dan di antara mereka. Para pendosa itu ada yang tertipu dengan kedudukan bapak-bapak dan pendahulu-pendahulu mereka. Wa anna lahum indallahi makanatan wa salahan, dan bahwasannya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi. Fala yad'una hatta yukhallisu, maka mereka menganggap bapak-bapak kami, nenek moyang kami tidak akan membiarkan kami dalam keadaan sengsara. Tidak akan mungkin mereka biarkan kami mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengeluarkan kami dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tertipu, kami enggak apa-apa berbuat dosa, berbuat jelek enggak masalah. Karena bapak-bapak kami memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka enggak akan biarkan kami diazab oleh Allah. Ya. Qala kama yusahadu fi hadratil muluk, maka mereka kiaskan Allah Subhanahu wa taala Malikul Muluk itu dengan raja-raja yang ada di dunia, pemimpin yang ada di dunia. Ya. Mereka kiaskan diri-diri mereka seperti anak-anaknya pembesar-pembesar raja, ya, pembesar-pembesar kerajaan. Nah, bapak-bapak mereka pembesar kerajaan. Maka fa'inal muluk tahabu li khawasihim dhunuba abnaihim wa qaribihim. Maka seorang raja itu di dunia, ya, seorang pemimpin di dunia, mereka segan, ya, terhadap orang-orang khususnya, ya, pembesar-pembesar kerajaannya dari dosa anak-anaknya. Kalau anaknya berbuat jahat, berbuat kekeliruan, maka raja tidak akan menghukum. Kenapa? Karena segan dengan bapaknya, bapaknya anak ini. Bapaknya anak ini adalah orang-orang dekat dia, orang-orang dekatnya raja, ya, para pembesar kerajaan. Nah, mereka kiaskan sedemikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kami adalah orang-orang soleh, orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kan menghukum kami karena bapak-bapak kami yang tinggi kedudukannya tadi, ya. Qala wa idza waqa'a hadun minhum fi amrin mufdhi'in khallasahu abuhu wa jadduhu bijahihi wa manzilatihi. Maka kalau salah seorang di antara mereka, anak-anaknya para pembesar tadi, terjatuh pada perkara yang sangat jelek, perkara yang membuat murka raja tersebut, maka khalasahu abuhu, bapaknya kan menyelamatkan dia, bapaknya yang akan mengurusinya, kakeknya, dengan kedudukan dia di depan raja tersebut, kedudukan tinggi bapak dan kakeknya tersebut di hadapan para raja tadi. Nah, tapi ini di antara para pendosa itu ada yang demikian, menganggap orang-orang yang memiliki pelindung, ya, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala minhum man yaqtaru bi annallaha ghaniyun an adzabihi. Dan di antara mereka para pendosa yang tertipu itu, mereka tertipu dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh mengazab dia. Allah taala tidak butuh untuk mengazab dia. Kenapa? Wa anna adzabahu la yazidu fi mulkihi syai'an wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'a. Karena sungguhnya kalau Allah mengazab dia, maka azabnya itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan kalau Allah mengampuninya, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya. Maka tidak butuh Allah mengazab saya gitu. Fa yaqul ana mutarrun ila rahmati wa huwa aghnal aghnia, ya. Maka aku adalah orang yang sangat butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah zat yang maha kaya, ya. Maka tidak mungkin saya tidak diberi rahmat, ya. Tidak mungkin saya tidak diberi rahmat. Allah itu maha kaya, sedangkan saya orang yang sangat butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala walau anna faqiran miskinan muttarran ila sarbati ma'in inda man fi darihi sabtun yajri lima manahu man minha. Dia kiaskan kalau seandainya ada seorang fakir miskin, ya, dalam keadaan kelaparan kehausan, ya, mendatangi seorang yang memiliki rumah yang besar, rumah yang mewah, ya, di dalamnya mengalir sungai, ya, mengalir sungai, maka tidak mungkin pemilik rumah tersebut, orang yang kaya itu, menghalangi satu orang fakir miskin yang ingin minum dari aliran sungai tersebut, ya. Nah, keadaanku itu demikian. Saya ini orang yang sangat butuh kepada rahmatnya Allah, sedangkan rahmatnya Allah itu seluas segala sesuatu gitu. Maka tidak mungkin Allah akan menghalangi saya dari rahmatnya. Qala fallahu akramu wa awsa. Sedangkan Allah lebih dermawan dan lebih lapang, lebih luas. Fal maghfiratu la tanqusu syai'an wal 'uqubatu la tazidu fi mulki syai'a. Ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi sesuatu pun dari kepemilikannya, dan hukuman Allah Subhanahu wa taala tidak menambah ke dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun musir alal maksiat, ya, terus menerus di atas dosa dia, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengazab dia. Allah tidak butuh mengazab saya, ya. Taib. Qala minhum man yaqtarru bima bi fahmin fasitin fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Qur'ani was sunnah fattakalu alaihi. Dan di antara mereka juga para pendosa tersebut ada yang tertipu dengan pemahaman yang rusak, pemahaman yang keliru dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian mereka bersandar dengan pemahaman tersebut, ya. Contohnya ketika libadi malaqaulihi ta'ala, seperti bersandarnya sebagian dari mereka para pendosa itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha ayat 5, wala saufa yutika rabbuka fatardo. Dan sungguh benar-benar Allah akan memberikan kepadamu yang engkau akan menjadi ridho dengannya, ya. Yakni Allah akan memberikan sesuatu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi ridho, senang dengan pemberian tersebut, ya. Nah, mereka menyatakan qalu wa huwa, yakni wan nabi la yardo an yakuna finnari ahadun min ummatihi, ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling rahmah kepada umatnya, orang yang paling kasih sayang kepada umatnya. Maka beliau tidak akan ridho melihat seorang pun dari umatnya yang masuk dalam neraka. Nah, berarti tidak mungkin saya umatnya Muhammad SAW tidak mungkin akan masuk neraka, ya. Baik. Qala wa hadza min akbahil jahal. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala menyatakan, maka ini adalah sejelek-jeleknya kebodohan, ya. Wa biyandil kadzib alaihi, dan perkara yang paling terang, paling jelas kedustaannya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? innahu yardha bima yardha bihi rabbuhu azza wa jal, ya. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu akan meridhoi apa yang Allah ridhoi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meridhoi apa-apa yang Allah ridhoi. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang murka terhadap para pendosa itu kemudian Nabi tidak ridho, ya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghukum para pendosa tersebut dengan keadilannya kemudian Nabi SAW tidak ridho, ya. Tidak mungkin. Qala wallahu ta'ala yurdihi ta'dzibuz zalamati wal fasaqati wal khawanati wal musirrina lal kabair. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi azab orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang pengkhianat, yang terus menerus di atas dosa-dosa besarnya, ya. Maka fahasa Rasulullah SAW alla yardha bima yardha bi rabbuhu ta'ala, ya. Maka tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ridho terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kalau Allah ridho menghukum, mengazab orang-orang yang zalim, yang fasik, yang terus-menerus di atas dosa itu, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ridho juga, ya. Tidak mungkin, ya. Beliau tidak meridhoi apa yang Allah ridhoi, ya. Baik, maka qala waqatikalihim waqatikali ba'di malaqalihi ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan seperti bersandarnya sebagian dari mereka pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, ya. Maka mereka terus menerus di atas dosanya dengan bersandar kepada ayat ini, Allah pasti mengampuni dosa-dosa seluruhnya, ya. Qala wa hadza aidan min akbahil jahli. Maka ini juga termasuk dari kebodohan yang paling jelek. Fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayah, ya. Maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a itu masuk ke dalamnya dosa syirik, ya. Fa innahu ra'su dzunub wa asasuha, ya. Dan syirik adalah pangkal daripada dosa-dosa dan pokok-pokoknya, ya. Pangkal daripada dosa dan pokok-pokoknya itu adalah kesyirikan, ya. Maka wala khilaf anna hadhil ayah fi haqqi ta'ibin, ya. Maka tidak ada khilaf dari para ulama bahwasanya ayat ini sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa itu bagi orang-orang yang bertaubat, ya. Fa innahu yaghfiru dzamba kulli ta'ibin min ayyi dzambin kana. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa, setiap dosa dari orang-orang yang bertaubat, dosa apapun, ya. Maka Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala kan menghapuskannya. At-taubatu yajubu ma qablaha, ya. Taubat itu menghapus apa-apa yang sebelumnya. At-ta'ibu kaman la dzamba lahu, ya. Seorang yang bertaubat telah taubat dari seluruh dosa, maka dia seperti seorang yang tidak punya dosa sama sekali, ya. Maka itu perkara yang mujma, ya, tidak dipungkiri, ya. Nah, kalau dia terus-menerus di atas dosa kok bersandar dengan ayat ini, ya. Allah mengampuni dosa, Allah mengampuni, tapi dia tidak mau taubat. Tapi dia terus-menerus di atas dosanya. Maka dia tertipu, ya. Ini bagi orang yang bertaubat, Allah mengampuni seluruh dosa, ya. Kalau seandainya ini bukan untuk orang yang bertaubat, Qala walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi taibin la batulat nususul wa'idi kulluha, ya. Kalau seandainya ayat ini Az-Zumar ayat 53 ini bukan terhadap orang-orang yang bertaubat, maka akan batal seluruh nas-nas ancaman seluruhnya itu, ya. Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala itu batal semuanya, ya. Bagi pencuri, bagi pezina, bagi peminum khamr, bagi orang-orang yang musyrik, ya. Orang-orang yang kafir, batal semuanya. Kenapa? Allah mengampuni dosa seluruhnya, ya. Nah, ini dikoid, ya, ada koidnya, ya, ini bagi orang-orang yang bertaubat, bukan orang yang terus-menerus di atas dosanya, ya, bukan orang yang musir, ya, orang yang terus-menerus. Qala wa hadithu ikhraji qaumin minal muwahhidin minan nari bis syafa'ah. Demikian pula, tidak ada faedahnya ada syafa'at itu, ya. Akan batil hadis-hadis dikeluarkannya satu kelompok orang-orang yang bertauhid dari neraka dengan syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Karena Allah mengampuni seluruh dosa, ya, baik bertaubat maupun tidak, ya. Maka tidak ada faedahnya syafaat, ya. Baik. Qala wa hadza inna ma utiya sahibu min qillati ilmihi wa fahmihi. Hanya saja yang demikian itu datang difahami karena sebab sedikitnya ilmu dan pemahamannya. Fa innahu subhanahu ha huna amma ma wa atlaqa. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sini beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, kemudian menyebutkan secara mutlak, ya. Fa ulima annahu arada taibin, ya. Maka diketahui dengan ini bahwasanya Allah menghendaki orang-orang yang bertaubat saja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ya. Di sini umum, ya. Ammam di sini umum, ya. Di sini disebutkan secara umum. Wa fi suratin nisa khassasa wa qayyada. Dalam surat An-Nisa Allah khususkan dan Allah qayyid, ya. Faqala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah tingkatannya dari syirik, ya. Dosa-dosa yang lebih rendah dari syirik, ya. Maka fa'akbar subhanahu annahu la yaghfiru syirka. Allah mengabarkan bahwasannya dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa'akbar annahu yaghfiru madunahu. Dan Allah kabarkan bahwasannya dia akan mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah dari syirik. Walau kana hadza fi haqqit ta'ibi lam yufarrik baina syirki wa ghairihi. Nah, kalau seandainya dalam An-Nisa ini untuk orang yang bertaubat, ya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, bagi orang yang bertaubat, maka tentu tidak dibeda-bedakan antara syirik dan yang lainnya, ya. Kalau syirik tidak diampuni, kalau bukan selain syirik lebih rendah dari syirik diampuni, ya. Kalau ini orang yang bertaubat, tentu tidak dibedakan. Kalau orang yang bertaubat syirik maupun tidak syirik diampuni semuanya, ya kan? Kalau taubat dosa apapun sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini mutlak, ya, muqayyad bagi orang-orang yang tidak bertaubat, ya. Sedangkan di atas tadi secara umum itu untuk orang-orang yang bertaubat diampuni seluruh dosa seluruhnya, ya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Nasallallahu taufiqal jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.